wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Mushola Al-Ikhlas Sundawa Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab As-Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah Hafizahallahu Ta'ala. Dalam kesempatan bagi hari ini kita akan membaca ulang hadis yang ke-67 di bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah mencintai apa yang dicintai oleh orang tuanya selama tidak terkandung di dalamnya dosa. Kan kita baca ulang hadis ini dengan merujuk pada Sarah Sahih Muslim, yaitu Al-Bahar Al-Muhit Al-Sajjaj. Dari Ibunda Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita bahasanya sejumlah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Fatimah binti Rasulullah untuk menemui Rasulullah, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, tepatnya yang mengutus Fatimah ini adalah Zainab binti Jahsyin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad secara mursal, analati khatabat habidhalika minhunna, bahasanya yang ngomong ke Fatimah untuk menemui Nabi adalah Zainab binti Jahsyin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menanyai Fatimah dengan mengatakan arsalat ka Zainab, apakah yang mengutusmu adalah Zainab? Maka Fatimah mengatakan Zainabu wa ghairuha, Zainab dan yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan ahiyallati waliyat dhalika, apakah yang mengurusi hal itu, yang menanganinya adalah Zainab? Itu yang ngomong langsung padamu, mewakili yang lain, jubirnya adalah Zainab. Maka Fatimah mengatakan na'am, betul. Maka mereka ini, Zainab dan kawan-kawan, mengutus Fatimah radhiallahu anha untuk menjumpai dan menemui ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab pengutusan adalah hadis ya, tentang sebab kenapa mereka mengirimkan Fatimah. Itu sebabnya dijumpai dalam riwayat yang lain yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dan ini adalah yang akan kita baca adalah redaksi Bukhari. Dari Hisham bin Urwah, dari Urwah ibn Zubair. Urwah mengatakan adalah manusia, mereka bersengaja ketika mau mengirimkan hadiah untuk Nabi memilih harinya Aisyah. Jadi kalau para sahabat kalau mau ngirim hadiah kepada Nabi, makanan atau yang lain, mereka nunggu kapan Nabi di rumahnya Aisyah. Baru ketika Nabi di rumahnya Aisyah, barulah mereka pada kirim-kirim. Kalau Nabi di rumah istri yang lain, maka tidak ada yang kirim-kirim. Kemudian Aisyah mengatakan, maka sejumlah kawan-kawanku, yaitu istri Nabi yang lain, pada kumpul menemui Ummu Salamah dan mengatakan, wahai Ummu Salamah, oleh demi Allah, sebenarnya orang-orang itu mereka sengaja memilih hari Aisyah ketika mereka hendak kirim hadiah. Dan sesungguhnya kami menginginkan kebaikan sebagaimana Aisyah. Maka cobalah ngomong, minta sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasul memerintahkan manusia untuk mengirimkan hadiah kepadanya haitsu makana, di mana Nabi berada, enggak harus ngepas-ngepas dipaskan di hari gilirannya Aisyah. Atau hai saudara, di mana Nabi berputar atau posisi Nabi ketika itu. Ini yang melatar belakangi peristiwa atau apa yang terjadi di hadis ini. Karena sikap banyak sahabat yang bersengaja memilih, sengaja memilih untuk memberikan hadiah pada Nabi di hari giliran Nabi tempatnya Aisyah. Kenapa? Karena mereka tahu besarnya cintanya Nabi pada Aisyah. Demikian juga dalam lebih detailnya, maka diriatkan oleh Al-Bukhari dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan bahasanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya dua grup, terbagi menjadi dua kelompok. Fahisbun, satu kelompok isinya adalah Aisyah, Hafsah, Safiyah sama Saudah. Ini grupnya Aisyah. Aisyah dan CS-nya. Nah, itu isinya Aisyah, Hafsah, Hafsah binti Umar, dan Safiyah binti Huyai, kemudian Saudah. Isinya empat orang. Ketika Nabi wafat, tentu Nabi meninggalkan 9 orang istri. Ada 2 orang istri beliau yang meninggal dunia ketika beliau hidup, yaitu Khadijah dengan Zainab binti Haris. Maka di sini 4 orang itu di bersama Aisyah. Sehingga kelompok yang lainnya berarti ada 5 orang. Yang ini dipokoi oleh Zainab binti Jahsy. Ada Zainab binti Jahsy, ada Ummu Salamah dan yang lain. Zainab binti Jahsy, Ummu Salamah, kemudian berarti ada Maimunah, kemudian ada Maimunah, kemudian siapa yang lain? Ummu Habibah, Umlah binti Abi Sufyan, kemudian Juwairiyah. Nah, Wahlisbul Akhar, dan grup yang kedua ada Ummu Salamah dan istri Nabi yang lain. Fakanal Muslimun, dan adalah kaum muslimin telah mengetahui besarnya cinta Rasulullah pada Aisyah. Faidha kanat ingda ahadihim hadiyatun, maka jika salah satu mereka punya hadiah, yuridu ayyuhdiyaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin diberikan pada Rasulullah, akharoha, maka hadiahnya disimpan. Hatta idza kana Rasulullah fi baiti Aisyah, sampai Rasulullah itu ada di rumahnya Aisyah. Barulah ba'atha sahibul hadiyati biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah. Barulah orang yang sahabat yang mau ngirim hadiah tadi mengirimkan hadiahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah. Fakalamma Hizbu Ummi Salamah, maka grupnya Ummi Salamah menyampaikan, maka mereka berkata kepada Ummi Salamah, tolong sampaikan kepada Rasul supaya memberikan pengumuman kepada manusia. Isi pengumumannya, siapa ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah, falyuhdihi ilaih, maka adalah dia memberikan hadiah kepada Rasulullah, haitsu kana, di mana saja Rasul berada. Min buyuti nisaihi, di antara di rumah-rumah, di antara rumah-rumah istri beliau. Jangan harus nunggu di rumahnya Aisyah. Nah, kembali ke hadis, maka lantas Fatimah meminta izin untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya diizinkan, dan Fatimah masuk dalam keadaan Nabi berbaring muttaji'un. Ini muttaji'un artinya wati ujam bihi alal ardi, meletakkan lambungnya di tanah. Ketika itu Nabi sedang tiduran ma'i bersama aku Aisyah fi mirti, Mirti, ya, ra'nya disukun, dikasih mim, wasukunnya ra'. Kisahun min sufin, itu satu kain, min sufin yang terbuat dari wal, yang biasa dipakai untuk sebagai izar. Ya, maka hadis ini menunjukkan masuknya Fatimah menurut Rasulullah pada saat Rasulullah sedang berbaring dengan Aisyah di selimutnya, dalil bolehnya hal semacam ini. Karena tidak ada padanya terbukanya aurat. Dan tidak ada padanya sesuatu hal yang dirasa jelek. Ya, kemudian fa'adhina laha, maka Nabi mengizinkan Fatimah untuk masuk ke rumah Nabi, yaitu rumah Aisyah. Lantas Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu mengirim aku untuk menemuimu. Yas'alnaka al-adla, mereka meminta kepadamu keadilan berkenaan dengan anak perempuannya Abi Quhafah. Keadilan apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Maka ada dua penjelasan ulama tentang apa yang dimaksud dengan adil dalam hadis ini. Yang pertama penjelasan Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Kali Imam Nawawi menjelaskan adil dalam hadis ini yang dimaksudkan adil dalam cinta. Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan maknahu makna hadis, mereka meminta kepadamu atas wiyata adanya sikap yang sama fi mahabbatil qalbi, dalam cintanya hati. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersikap sama di antara istrinya dalam perbuatan, dalam menginap dan yang lainnya. Adapun cintanya hati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah lebih banyak daripada yang lain. Dan kaum muslimin sepakat bahasanya masalah mencintai istri, ya, itu satu hal yang tidak ada beban syariat di dalamnya. Maka tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki yang berpoligami untuk atas wiyata fiha, untuk sama kadarnya dalam masalah cinta. Karena tidak ada kemampuan bagi siapapun dalam masalah mengendalikan hal ini kecuali Allah. Oleh karena itu yang diperintahkan adalah adil dalam perbuatan. Dan perlu diingat, waqad ikhtalafa ashabuna, bahasanya al-ashab, yaitu ulama syafi'iyah, dan yang lain dari kalangan para ulama berselisih, apakah Nabi SAW punya kewajiban untuk adil secara terus-menerus dalam pembagian malam di antara istri-istrinya. Dan sama rata dalam masalah ini, sebagaimana ini kewajiban umatnya yang berpoligami, laki-laki yang berpoligami dari umat Nabi. Ataukah itu tidak wajib, bahkan Nabi boleh melakukan apa yang dia inginkan, hanya kemudian nginap di rumah salah satu istri tanpa yang lain. Dan pendapat yang kuat, pembagian giliran malam bagi Nabi terhadap istri-istrinya itu tidak wajib, lain hanya dengan untuk umatnya, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan laki-laki yang berpoligami, maka wajib membagi giliran malam secara adil, yaitu sama rata. Tapi kalau Nabi sendiri sebenarnya tidak adil, tidak wajib adil, namun meskipun tidak wajib adil, Nabi memilih untuk adil. Bahkan sampai-sampai dalam kondisi sakit pun Nabi pindah-pindah. Di sakit di akhir hayat beliau pun Nabi pindah-pindah. Hari ini di sini, kemudian hari itu di situ. Sampai pada akhirnya ketika sakitnya semakin berat, Nabi dan minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah. Maka maksud tadi sini kata Nawawi adalah permintaan untuk sama rata dalam cinta hati, bukan adil dalam perbuatan karena itu telah Nabi lakukan. Maka yas'alnaka al-adla, ini penjelasan Nawawi, adalah adil dalam cintanya hati, cinta hati Nabi kepada para istri-istrinya. Kemudian penjelasan yang kedua, pendapat yang kedua, pendapat Abu Abbas Al-Qurtubi, bahasanya yang dimaksud dengan adil di sini adalah berdasarkan sababul wurudnya, yaitu adil dalam artian Nabi diminta untuk mengumumkan kepada manusia, mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang mau ngirim hadiah kepada saya, jangan nunggu-nunggu rumahnya, kapan Nabi di rumahnya Aisyah, namun hendaknya bebas-bebas saja, pas ngirim, ingin ngasih hadiah pas Nabi di rumahnya Ummu Salamah, ya sudah, kirimkan hadiah saat itu. Pas mengirimkan hadiah, Nabi posisinya di tempatnya Zainab, ya sudah, ketika itu. Itu yang dimaksud adil. Sebagaimana penjelasan Abu Abbas Al-Qurtubi, para istri Nabi meminta adil, keadilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam antara mereka dan Aisyah. Bukan dalam pengertian Nabi zalim pada mereka dan tidak memberikan hak mereka, karena Nabi tersucikan dari hal itu. Karena wali anna ulam yakun al-adl, demikian juga adil di antara mereka bukanlah kewajiban Nabi. Akan tapi muncul permintaan ini dari mereka-mereka, grupnya Zainab dan Ummu Salamah, dikarenakan kecemburuan. Dan dikarenakan mereka menginginkan, mereka mendapatkan semisal yang didapatkan oleh Aisyah, berupa hadiah-hadiah dari manusia. Ketika mereka ada di rumah, ketika Nabi ada di rumah mereka. Faka'annahunna aradna, maka seakan-akan mereka ingin agar Nabi memerintahkan, siapa yang ingin memberikan hadiah, satu hadiah pada Nabi, jangan ngepas-ngepasi, menunggu-nunggu harinya Aisyah. Maka adil di sini adalah adil dalam pengertian Nabi diminta untuk ngasih pengumuman, supaya orang itu tidak pilih-pilih hari ketika mau ngasih hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baik, ada dua pendapat ini, dan dua tuntutan keadilan ini, satu hal yang tidak wajib Nabi penuhi. Dua perkara ini, kata Abu Abbas Al-Qurtubi, tidaklah Nabi punya, tidak ada kewajiban adil di dalamnya. Masalah hadiah, adil berkenaan dengan penerimaan hadiah, maka hadiah itu tidaklah diminta dari orang yang memberi hadiah. Nabi tidak minta-minta. Itu murni inisiatif orang yang mau ngasih hadiah. Karena itu murni inisiatif orang mau ngasih hadiah, ya, maka tidak ada keharusan. Ya, tidak ada keharusan pada hari tertentu. Suka-suka mereka. Suka-suka mereka. Wajibkah Nabi membuat pengumuman semacam? Tidak wajib. Nabi tidak minta. Dan tidak boleh bagi Nabi minta. Orang mau ngasih, ya terserah orang yang mau ngasih. Mereka milih nunggu harinya Aisyah, ya Nabi tidak dosa. Artinya tidak wajib adil dalam hal ini. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan jika adil di sini adalah adil masalah cinta, maka juga Nabi tidaklah wajib adil di dalamnya, karena masalah cinta itu di luar kemampuan manusia. Ya, kemudian selanjutnya kembali ke hadis, dan saya cuma diam saja. Ya, Aisyah kemudian mengatakan, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, "Ai bunayyatu, wahai anak perempuanku, tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai?" Fatimah mengatakan, "Tentu." Kemudian maka Nabi mengatakan, maka cintailah wanita ini yaitu Aisyah. Ini yang jadi mahal syahid, sisi pendalilan. Kenapa hadis ini dimasukkan di bab 12 di buku Sifat Mar'ah Muslimah. Mencintai apa yang dicintai oleh orang tuanya. Inilah contoh akhlak wanita salihah, ya, Fatimah radhiallahu anha, yang mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Akhirnya berdirilah Fatimah dari tempat duduknya setelah mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kembali kepada istri-istri Nabi, itu rombongannya Ummu Salamah dan Zainab, lantas menyampaikan pada mereka billadzi qalat, dengan apa yang telah disampaikan oleh Fatimah kepada Nabi, wa billadzi qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para istri Nabi ini mengatakan pada Fatimah, ma nuraki, kami tidaklah menyangka engkau telah memberikan manfaat untuk kami sedikit pun. Artinya engkau belum memberikan manfaat untuk kami untuk terpenuhinya kebutuhan hajat dan keinginan kami sedikit pun. Kembalilah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kali yang kedua. Lantas katakan padanya, senyai isi-isimu yan sudnaka al-adla. Ya, yan sudnaka itu bidomishin. Maka yan sudnaka, yan sudnaka al-adla, artinya makna asalnya adalah meminta, yas'alnaka, meminta keadilan kepadamu. Fi ibnati Abi Quhafah, tentang anak perempuannya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini bapaknya Abu Bakar, yang nama aslinya adalah Uthman, karena Abu Bakar itu Abdullah bin Uthman. Maka penisbatan Aisyah kepada kakeknya meskipun itu benar, namun ini fihi dalam kata-kata ini tidak salah, namun itu terdapat maknanya secara bahasa itu mengurangi derajat dan kedudukannya Aisyah, karena dia dinisbatkan pada kakeknya. Karena lebih rendahnya derajat kakeknya Aisyah dibandingkan bapaknya. Apalagi jika ini sebelum masuk Islamnya Abu Quhafah. Dan Abu Quhafah itu baru masuk Islam saat Fathul Mekah. Fatimah lantas mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan berbicara kepada Nabi fiha dalam masalah Aisyah abadan sama sekali. Qalat Aisyah, Aisyah kemudian mengatakan, akhirnya para istri Nabi mengutus Zainab binti Jahsin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yalati kanat tusaminini. Dan Zainab ini adalah dari istri-istri Nabi yang tusamini, menyayangiku. Yang berlomba tinggi-tinggian kedudukannya di hadapan Nabi denganku. Diambil kata-kata as-sumu, artinya al-ulu wa rif'ah, yaitu tinggi dan tinggi. Maka ringkasnya, makna tusamini adalah tudahini wa tutawiluni, menyerupaiku dan yang menjadi pesaingku untuk mendapatkan kedudukan tinggi di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhuna, dari sejumlah istri-istri Nabi yang lain, yaitu bersaing masalah tinggi-tinggian fil manzilah, dalam kedudukan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibunda Aisyah memuji luar biasa madunya ini, yaitu Zainab. Walam ara imra'atan qattu khairan fid-dini min Zainab. Aku belum pernah melihat satupun perempuan yang lebih bagus agamanya, lebih bagus dari sisi agama dibandingkan Zainab. Lebih takwa kepada Allah dibandingkan Zainab. Lebih jujur lidahnya, ucapannya dibandingkan Zainab. dan lebih semangat dalam menyambung kekerabatan dibandingkan Zainab, dan yang lebih besar dan sedekahnya dibandingkan Zainab. Wa asadda ibtidalan, ibtidal itu dari kata-kata bidlah yang artinya adalah al-imtihan bin amal wal khidmah, adalah bersusah-susah atau menghinakan diri, hina dalam artian susah, bil amali karena kerja. Maka dia adalah orang yang paling semangat ibtidalan, merendahkan dirinya dalam artian bekerja, merendahkan dirinya fil amal untuk bekerja. Ya, bila adalah orang yang tidak orang yang tidak punya sikap, ah saya terlalu mulia untuk melakukan kerjaan ini. Bila hilangkan sifat al itu, hilang sifat semacam itu pada dirinya. Mengatakan selama itu halal, kenapa tidak gitu. Itu ibtidala li nafsiha fil amal. Nah, untuk apa beliau kerja? Maka Zainab ini hobi kerja. Sibuk kerja. Dia tidak merasa, ah saya terlalu mulia untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Nah, untuk apa tujuan beliau untuk kerja? Alladhi tasaddaqu bihi, yang hasil kerjanya beliau pakai untuk sedekah. Ya, beliau kerjanya bukan untuk supaya punya duit, nanti beli kalung, beli ini, beli itu. Ya, namun, Ibunda Zainab binti Jahsin itu suka melakukan kerja yang menghasilkan duit. Ya, suka kerja yang menghasilkan duit, tujuannya untuk sedekah. Wa tataqarrabu bihi ilallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan uang hasil kerjanya. Jadi, maka tentu satu hal yang masya Allah, kerja semata-mata untuk duitnya setelah dapat dikasihkan orang. Ini akhlak mulia dan sikap yang sangat mulia, yang luar biasa, yang ada pada, yang dicontohkan oleh Ibunda Zainab binti Jahsin radallahu anha. Ya, kerjanya bukan untuk menumpuk duit, kemudian beli ini, beli itu, untuk shopping, untuk belanja, untuk senang-senang, enggak. Ya, kerjanya duit, gajinya itu upahnya habis untuk sedekah. Ya, makna perkataan kalimat ini artinya hasil kerja beliau itu beliau sedekahkan pada fakir dan miskin, dan beliau mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Fakanat Zainab radhiyallahu anha ta'malu biyadayya. Maka Zainab binti Jahsin ini kerja. Kerja yang menghasilkan. Yang dengan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh perempuan. Apa pekerjaan beliau? Ghazal, menenun. Maka beliau nenun kain dan dijual. Dan yang lainnya, mimma jarat bihi adatun nisa bi amalihi, yang biasa dikerjakan oleh perempuan di zaman itu. Yang itu menghasilkan duit. Nah, di antaranya adalah nenun, bikin kain, benang, kemudian ditenun sehingga jadi kain. Setelah itu dijual. Wal kasbu bihi, dan mencari penghasilan dengannya. Terus gimana penghasilannya? Masya Allah, tata saddaku bidhalik. Lantas duit hasil penjualan tenun tadi, itu cuma untuk sedekah. Bukan untuk makan. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk tabungan. Untuk disedekahkan. Pada fakir dan miskin. Watasilu bi dzawil rahimah, dan itu untuk menyambung kekerabatan, untuk kemudian pergi ke kerabatnya sambil bawa ini, untuk pergi ke kerabatnya yang lain sambil bawa itu. Besok kita kemudian setelah dapat upah jualan kain, maka beliau belikan gula teh dan sebagainya, kemudian bertandang ke pamannya, ke budenya, ke buliknya, sambil bawa ini ke sana, kemudian bawa itu, sambil bawa itu, nanti di sana kemudian bahasa kita ya, bagi-bagi duit untuk ponaan-ponaannya. Itu yang beliau lakukan dengan duitnya, tidak untuk dimakan. Oleh karena itu maka Ibunda Zainab binti Jahsin ini disebut dengan wayalati kanat atwaluhunna yadan bil amal wa sadaqah. Maka beliau adalah istri Nabi yang paling panjang tangannya dalam amal, dalam kerja, dan dalam bersedekah. Yang itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda tentang Zainab, bahasanya yang paling cepat di antara kalian menyusulku, yaitu meninggal dunia, adalah atwalukum yadan, atwalukunna yadan, yang paling panjang di antara kalian tangannya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebagai dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, ada salah satu istri Nabi yang mengatakan pada Nabi, "Wahai Nabi, siapakah di antara kami yang paling cepat menyusulmu?" Maka Nabi mengatakan, "Atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya." Akhirnya mereka kemudian mengukur tangannya masing-masing. Maka mereka kemudian mengambil bambu, kemudian mereka gunakan untuk mengukur tangan. Maka kalau pakai meteran bahasa kita, ya, maka ternyata fakanat saudatu atwalahunna yadan. Saudah binti Zam'ah itu yang paling panjang tangannya secara fisik. Ya, namun ternyata yang paling cepat nyusul Nabi wafat meninggal dunia setelah Nabi meninggal adalah Zainab binti Jahsin, bukan Saudah. Sehingga alimna ba'du, setelah itu akhirnya kami tahu bahasanya ya anna makanat tulayadiha ya, soal sedekah. Bahasanya yang dimaksud dengan panjangnya tangan adalah sedekah. Wakanat asra'ana luhuqan, dan jadilah dan Zainab adalah yang paling cepat di antara kami nyusul Nabi. Wakanat tuhibu sedekota, dan beliau adalah wanita yang hobi bersedekah. Maka dalam kalimat yang tadi yang kita baca, yang merupakan perkataan Ibunda Aisyah yang muji habis-habisan pesaing beratnya. Pesaing beratnya. Karena Zainab binti Jahsy ini cantik. Zainab binti Jahsy ini cantik. Atau bahkan sangat cantik. Maka ini pesaing beratnya Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Namun meskipun demikian, lihat tadi pujian Ibunda Aisyah kepada pesaing beratnya. Apalagi pesaing yang enggak berat. Pesaing beratnya saja dipuji habis-habisan. Aku belum pernah melihat wanita yang paling paling bagus agamanya, paling bertakwa, paling jujur lisannya, paling semangat menyambung hubungan kekerabatan, yang paling besar sedekahnya dibandingkan Zainab. Ini kan pujian habis-habisan. Padahal ini ditujukan kepada pesaing beratnya Ibunda Aisyah. Orang yang paling semangat untuk kerja, dan kerjanya untuk sedekah. Bukan untuk makan, bukan untuk shopping, bukan untuk pakai perhiasan ini dan itu, bukan ini. Oleh karena itu, maka kalimat-kalimat yang tadi kita baca dari perkataan Ibunda Aisyah menunjukkan istimewanya Ibunda Aisyah dan Zainab. Adapun Zainab, karena ini adalah berdasarkan pengakuan Ibunda Aisyah, beliau punya sifat-sifat di atas. Adapun Aisyah, maka ini menunjukkan keutamaan Aisyah. Kenapa? Karena persaingannya dalam masalah merebut hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghalangi Ibunda Aisyah untuk berkata yang objektif, untuk memuji. Dan itu jarang di dunia persaingan. Di dunia persaingan jarang. Di dunia persaingan ya jatuhkan saingannya. Ya. Nah ini kok memuji pesaingnya, ini satu hal ya, satu hal yang langka dan menunjukkan hati yang luar biasa. Namun setelah memuji ibunda Zainab binti Jahsyin radhiallahu anha, Aisyah menyampaikan bahasanya Zainab punya satu kekurangan, ada satu saja kekurangannya, tidak banyak dari sifat-sifat luhur yang luar biasa yang banyak yang dimiliki oleh Zainab. Kata Aisyah, Zainab punya satu kekurangan. Ma ada selain sauratan maknanya sawaran wa ajalatul ghadab, mudah marah. Ini itu kekurangannya, cuma ini, mudah tersinggung, mudah nesu, gampang nesu, mudah marah. Min hiddatin, hidah artinya di sini dalnya ditasdid bikasril ha wa tasdid dal, itu artinya al ghadab. Min hiddatin karena marah. Kanat fiha, yang ada pada dirinya. Kata Imam Nawawi, kata Nawawi ketika menjelaskan kalimat ini, makna kalimat ini, ibunda Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha itu kanat kamilatul awsaf, adalah wanita yang sempurna sifat, sudah cantik. Ibunda Zainab ini cantik, sifatnya sempurna, takwa, semangat silaturahim, dan jujur lisannya dan seterusnya, yang tadi pujian yang disampaikan ibunda Aisyah. Ini keadaan yang sempurna, secara fisik dia cantik, sifatnya juga sifat-sifat yang terpuji. Maka makna perkataan kalimat ini, bahasanya ibunda Zainab itu adalah wanita yang sempurna sifatnya ditambah cantik orangnya, ila anna fiha, kecuali satu kekurangan, yaitu gampang marah. Itu suratu ghadabin, yaitu gampang marah. Qurtubi ketika menjelaskan kalimat ini mengatakan, dan karena marahnya inilah maka Zainab nanti sebagaimana kita baca mencela Aisyah. Wastatolat alaiha, yaitu banyak ngomong berisi celaan kepada Aisyah. Dan Aisyah cuma diam saja menunggu izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah membela diri. Katakala kemudian ibunda Aisyah mengetahui kalau Nabi tidak melarang, tidak membenci hal itu, yaitu pembelaan diri. Ini diketahui dari bahasa sikap Nabi. Lantas nanti pada akhirnya ibunda Aisyah membela dirinya dan menjawab celaan-celaan Zainab dan membantah perkataan-perkataan Zainab sampai berhasil membungkam perkataan Zainab. Maka ketika Zainab itulah yang memulai mencela, maka seakan-akan belialah dalam posisi orang yang zalim. Maka boleh bagi Aisyah untuk membela diri. Namun luar biasanya ibunda Aisyah dalam menyebutkan pesaing beratnya, dipuji habis-habisan. Setelah itu dia punya satu kekurangan. Namun dia pun ketika menyebutkan kekurangan ini sangat objektif. Ini takwa yang luar biasa yang ada pada ibunda Aisyah. Beliau komentari, kanat fiha tusir'u minha al-fai'ah. Dan adalah Zainab, fiha pada diri Zainab, tusir'u minha al-fai'ah, itu cepat kembali dari marahnya. Sangat objektif sekali. Enggak ada yang dikurangi. Ibunda Aisyah bukan hanya bilang, namun dia itu pemarah. Titik. Beliau tidak titik di situ, masih nambahi. Namun meskipun dia pemarah, dia punya akhlak mulia dalam masalah marah, yaitu mudah untuk kembali. Mudah untuk hilang marahnya. Karena ada orang yang mudah marah dan lamban kembali. Ini orang yang paling susah ini. Marahnya cepat, hilang marahnya seminggu. Yang serumah dengannya susah ini. Sudah marah cepat, hilangnya marah seminggu lagi. Ada orang yang lamban marah, non sekaligus marah, lama marah. Ditahan, ditahan, ditahan, akhirnya marah. Begitu marah, sebulan gak hilang-hilang. Ada orang yang lamban marah, begitu marah, marahnya cepat hilang. Oh, ini tentu yang paling ideal ya. Marah itu sulit, dia perlu harus ada banyak akumulasi sampai titik dia marah. Begitu marah, semuanya keluar, habis itu ya sudah selesai. Ini ya mungkin bisa kita katakan yang paling ideal di antara tipe-tipe ke orang marah. Sedangkan Ibunda Zainab binti Jahsin, dia cepat marah, namun juga cepat hilang marah. Sudah masalah dia marah, semuanya sudah keluar, ya sudah habis itu selesai. Habis itu guyang-guyu biasa saja. Mesam-mesam seperti tidak ada masalah. Kenapa? Semuanya sudah dikeluarin. Jengkelnya, apanya, semuanya sudah dipuaskan. Habis itu ya sudah, selesai. Ya, maka artinya senyata Zainab ini wa in kana fiha su'atu ghadabin, meskipun dia beliau ini cepat marah, ila annaha tusiru ruju'a min dalik, akan tapi dia mudah kembali dari marahnya. Walam tusiru alihi, tidaklah ngotot dengan marahnya sampai berhari-hari. Qalat Ibunda Aisyah mengatakan, Zainab minta izin kepada Rasulullah, dan Rasulullah ketika itu bersama Aisyah di selimutnya Aisyah. Dalam keadaan yang kemarin Fatimah masuk ke rumah Aisyah, seperti itu keadaan. Wahuwa dan Nabi biha, dalam keadaan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Zainab untuk masuk. Setelah di dalam, Zainab mengatakan, wahai Rasulullah, senya istri-istrimu mengutus ku untuk menemuimu. Mereka meminta keadilan tentang anak perempuannya Abi Quhafah. Qalat, kata Ibunda Aisyah, thumma waqa'at bi, kemudian Zainab ini mencela diriku. Maka mencela itu dalam bahasa Arab salah satu kosakatanya adalah waqa'a. Ya, kenapa waqa'a itu bisa artinya mencela? Ada yang menjelaskan itu diambil dari kata-kata waqi'ah yang artinya pertempuran. Dan ada yang mengatakan diambil dari kata-kata al-waqa'u yang artinya rasa sakit kaki untuk berjalan. Maka kalau pakai penjelasan yang pertama itu diambil dari kata-kata waqi'ah yang artinya pertempuran, ya karena orang yang mencela itu menyerang. Menyerang yang dicela. Kalau pakai penjelasan sakit, ya karena yang namanya celaan itu bikin orang yang dicela sakit hatinya. Fastatalat alayya. Istatalat itu artinya aktsarat alayya minal qawli wal adbi. Banyak ngomong yang isinya celaan. Wa ana aqub Rasulullah, Rasulullah, dan aku hanya mengintai-intai Rasulullah, yaitu menunggu-nunggu apa wa aqub tarafahu, dan aku mengintai-intai pandangan Nabi dan maknanya. Hal ya'dhanu li fiha, apakah Nabi mengizinkan aku untuk fiha, untuk membalas celaan. Maka di sini kita jumpai akhlak istri Nabi. Ini rumah-rumah Aisyah. Kemudian Zainab datang mencela Aisyah untuk membalas Aisyah nunggu isyaratnya Nabi. Boleh ataukah tidak? Untuk membalas. Pada ini rumah Aisyah. Rumah Aisyah meskipun itu rumah Nabi, namun yang dipakai oleh Aisyah. Maka menunjukkan bagaimanakah penghormatan mereka pada suaminya. Mau ngomong, nunggu restu suaminya. Tidak kemudian mendahului suaminya. Tidak kemudian mendahului suaminya. Suaminya belum ngasih respon setuju dan tidak, langsung nyerocos ngomong. Tidak. Mau ngomong, Ibunda Aisyah nengok-nengok matanya Nabi. Ini maknanya dipersilahkan untuk balas ataukah tidak. Ini nunggu izin dari Nabi. Demikian akhlak para, demikian akhlak istri Nabi. Ada satu masalah di mana mereka merasa perlu ngomong, tidak langsung ngomong. Namun minta izin dulu kepada Nabi untuk boleh ngomong ataukah tidak, padahal itu di rumahnya. Qalat, kata Aisyah, falam tabghah, maka terus menerus Zainab itu, Zainab itu, Zainab itu terus menerus di tempatnya. Jadi setelah ngomong puas, kemudian dia masih duduk berada di tempatnya, tidak kembali. Hatta araftu, sampai akhirnya aku mengetahui karena Rasulullah tidaklah membenci seandainya aku membela diri. Ini disimpulkan dari tindakan dari sikap Nabi. Maka kalimat ini jadi dalil bolehnya orang melakukan tindakan yang bisa dipahami dari indikator. Dan di riwayat yang lain ditegaskan bahasanya Nabi ngomong langsung, silakan membela diri. Yaitu diatkan oleh Nasa'i dalam Sunan Kubra dan Ibnu Majah dalam sunannya bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Dunaki fantasiri, silakan kamu kalau membela diri." Fala yadhhar ana maka oleh karena itu, maka membalas dalam hal ini Nabi bolehkan karena itu mimbab nasril madlum. Nabi bolehkan karena ini adalah bab menolong orang yang teraniaya. Kemudian Aisyah mengatakan, falam mawaqatu biha, maka tatkala aku mencelanya, artinya sabab tuha, aku mencacinya, jaza'an lisabbiha, sebagai balasan karena caciannya. Maka lam ansyabha, ansyabha artinya lam umhilha, aku tidak berlama-lama, langsung aku balas. Walam atalabas, dan aku tidak berlama-lama, hatta awqa'tu biha, sampai aku mencelanya. Hatta anhaitu alaiha, anhaitu maknanya qasattuha, aku bersengaja kepadanya dan aku fokus kepadanya, bil mu'aradah, untuk memberikan perlawanan. Atau maknanya ai artinya hatta anhaituha, itu kalau anhaitu alaiha. Namun ada dua cara baca, ada dua versi riwayat, ada yang anhaitu alaiha bin nun wal ha, kemudian setelahnya mutanah tahta, kemudian dua titik di bawah anhaitu. Ada riwayat yang lain, ada versi yang lain, bitha'i al-musallasah wal-kha' wal-nun, dengan tha' yang titiknya tiga, as, kha', kemudian nun, as-khan tu. Maka ada dua versi, dan versi yang masyhur itu yang kedua, wal-masyhur itu versi yang kedua, adkhantu. Kalau adkhantu itu artinya qama'tuha wa qahartuha, ku hancurkan dia, ku habisi dia. Balagtu fi jawabiyah, aku kemudian menjawab semua tuduhannya, semua perkataannya dengan jawaban yang hebat, wa afhamtuha, sehingga aku bungkam mulutnya sehingga dia tidak bisa ngomong. Aku patahkan semua perkataannya sehingga dia terbungkam. Itu kalau pakai adkhantu. Kalau pakai anhaitu, maka artinya aku bersengaja dan aku fokus menghadapinya. Nah, kemudian Ibnu Aisyah mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batabassama. Maka Rasul mengatakan sambil senyum, innaha ibnatu Abi Bakrin. Nah, inilah anak gadisnya, anak perempuannya Abu Bakar. Artinya inilah wanita yang mulia, yang berakal, yang tahu, yang faham sebagaimana bapaknya. Maka kalimat ini mengandung isyarat sempurnanya pemahaman Aisyah dan kuatnya akalnya. Dari sisi dia bersabar, bersabar untuk mendengar celaan, sampai kemudian dipastikan bahasanya kezaliman dilakukan oleh pihak lawan, kemudian dijawab dengan jawaban yang membungkam. Kata Qurtubi ketika menjelaskan kalimat ini mengisyaratkan asal muasalnya yang mulia, yang dia tumbuh besar, yang muncul darinya. Bahasanya ini keturunannya Abu Bakar. Oleh karena dia anaknya Abu Bakar, maka dia pun mendapatkan dan memiliki kemampuan berbicara yang hebat sebagaimana bapaknya. Maka ini taibul furuq bi taibil uruq. Anak yang hebat ya karena bapaknya hebat. Dan dalam kalimat ini terdapat pujian pada ibunda Aisyah dan ayahnya radhiyallahu taala anhuma. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini dan hadis ini, tentu mahalu syahidnya tadi telah kita singgung. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dan kedudukannya dan kemuliaannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah lebih daripada yang lain sampai-sampai semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu maka orang-orang pun ngepaskan bersengaja memilih hari pengiriman hadiah kepada Nabi di hari Nabi di rumahnya Aisyah. Tujuannya apa? Talaban bimardati, untuk mencari ridha dan senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lain, ya, di sini dalil bolehnya seorang suami yang berpoligami mencintai satu istrinya lebih banyak daripada yang lain, namun dengan syarat dia tidak menyimpang karena sebab cinta yang lebih besar ini, tidak boleh menyimpang dari sikap adil dalam masalah pembagian giliran hari. Kemudian riwayat ini yang kita baca sih menunjukkan persaingan di antara dara'ir, di antara madu, dan bagaimanakah cemburu mereka. Sampai-sampai terjadilah hal ini, sampai-sampai terjadi persaingan, ada dua grup di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada grup Aisyah, ada grupnya Ummu Salamah dan Zainab. Kemudian di sini kita jumpai an rajula yasa'uhu as-sukutu idza taqawalna. Jika istrinya ribut, maka seorang suami itu bisa bersikap diam saja. Nah, sebagaimana Nabi Zainab ribut sama Aisyah, Nabi cuma nonton saja. Nanti kalau kemudian komentar, nanti dimaknai bela ini atau dimaknai bela itu, ini nanti menimbulkan masalah baru. Ya sudah, kemudian nonton saja, itu sikapnya Nabi. Wala yamilu ma'a ba'din ala ba'din, sehingga tidak ada kalimat-kalimat pembelaan kecondongan pada yang ini atau pada yang itu. Kemudian pelajaran yang lain, tidaklah mengapa bagi seorang lebih mengutamakan sebagian istri dalam masalah bingkisan-bingkisan, yaitu hadiah-hadiah. Karena yang menjadi kewajiban adalah adil dalam masalah bermalam dan nafkah dan hal-hal yang wajib yang lainnya. Ya, ada yang ulama yang membuat kesimpulan faedah demikian, meskipun ulama yang lain ada yang tidak setuju dengan mengatakan hadiah, bingkisan-bingkisan hadiah ini bukan dari Nabi. Nabi enggak ngasih bingkisan hadiah kepada Aisyah, cuma orang-orang itu ngasih bingkisan ini dan itu ketika Nabi di rumahnya Aisyah. Cuma status Nabi tidak melarang mereka. Nah, kenapa Nabi tidak melarang mereka? Ini menunjukkan sempurnanya akhlak Nabi. Karena Nabi, jika Nabi berbicara kepada orang-orang menyinggung masalah ini, maka ini secara tidak langsung adalah bahasa kiasan minta hadiah. Kalau Nabi kemudian mengumpulkan sahabat dan ceramah, kalau kalian mau ngasih saya hadiah, maka jangan pilih hanya pilih harinya Aisyah. Ini namanya Nabi minta hadiah. Ketika Nabi ada di rumahnya Zainab, ketika Nabi ada di rumahnya Ummu Salamah dan yang lain, Nabi minta untuk dikirimi hadiah. Maka ini menunjukkan kenapa Nabi tidak mau ngomong, diantaranya min kamalil akhlak, menunjukkan sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita jumpai adab dan etika dalam masalah memberikan hadiah. Timing yang pas dalam memberi hadiah yaitu bersengaja memberikan hadiah di waktu-waktu gembira. Karena Nabi cinta dengan Aisyah, maka ketika di rumah Aisyah, hati Nabi tentu lebih happy, lebih ini, lebih nyaman. Maka dipilihlah waktu-waktu semacam ini dengan tujuan untuk membuat tambah gembiranya hati orang yang diberi hadiah. Kemudian di sini dalil bolehnya mengadu, para ibu istri Nabi mengadu pada Nabi, dan bolehnya tawasul menggunakan perantara dalam masalah pengaduan. Mereka memanfaatkan Fatimah untuk mengadu pada Nabi. Kemudian hadis ini menunjukkan wibawanya Nabi di hadapan istri-istrinya dan rasa malu mereka kepada Nabi. Oleh karena itu mereka bersengaja mengirimkan wanita yang paling mulia di hadapan Nabi ketika itu, yaitu putrinya. Tidak berani ngomong langsung. Ini karena wibawa Nabi. Kemudian pelajaran yang lain, cepatnya mereka pasti Nabi paham dan kembali kepada kebenaran. Nah, ketika kemudian Nabi akhirnya menegaskan galak, tidak bisa, maka kemudian mereka pun ya sudah, tidak kemudian ngotot masih berlanjut lagi enggak. Ya, cuma selesai setelah Nabi kemudian ngasih kata putus, jangan sakiti aku, ganggu aku berkenaan dengan wanita ini yaitu Aisyah, kemudian mereka pun berhenti. Ya, kemudian di sini menunjukkan bahasanya Zainab binti Jasin punya posisi bergening yang bagus di hadapan Nabi, sehingga dia berani datang. Dan di antara sebabnya karena Zainab binti Jasin ini statusnya adalah sepupu Nabi. Ya, Zainab binti Jasin itu sepupu Nabi, kanat binta ammatihi. Zainab binti Jasin itu statusnya bintu ammah. Bintu ammahnya Nabi. Ammah artinya bibi. Bibi dari jalur bapak. Ini anak bibinya Nabi. maka dia sepupunya Nabi. Kanat ummuha, ibunya Zainab itu namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Dia Zainab binti Jahshin, bapaknya namanya Jahshin, sedangkan ibunya itu namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Binti Abdul Muttalib berarti bibinya Nabi. Maka Zainab berani ngomong. Di antara faktor yang menyebabkan Zainab itu berani ngomong, karena posisi hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, posisinya dengan Nabi. Dia ini sepupunya Nabi. Maka tentu hal ini dalil bolehnya nikah dengan sepupu. Nabi saja menikahi sepupunya, anak bibinya sendiri. Kemudian yang lainnya, bolehnya seorang seorang istri bersedekah dengan hasil kerjanya, yang kerja ini dia lakukan di rumah suaminya, meskipun tanpa perintah dan tanpa izin dari suaminya. Zainab kerja di rumah, nenun, dan dijual. Kemudian uang hasilnya disedekahkan. Nah, kemudian sedikit kembali ke buku Sifat Mar'ah Muslimah. Setelah membawakan hadis dan dikatakan diriatkan oleh Muslim, penulis buku Sifat Mar'ah Muslimah mengatakan, kauluha perkataan sawratan min hiddatin kanat fiha tusri'u min halfai'a. Tidak kutip perkataan Nawawi, hakata demikian di mayirtas naskah. Itu sawratan min hiddatin bifatil ha'. Wa fi ba'dihah min hiddatin bikasil ha' au bil ha' sawatan ayabisin al muhmalah maftuhah sin, sinnya muhmalah, muhmalah artinya tidak ada titiknya, kalau ada titiknya jadi sya', maftuhatin yang diharokati fathah, kemudian wawu sukun, kemudian ra', kemudian ta', sawatan. Sawrah itu artinya sawaran, wa ajalatul ghadab, yaitu ajalatul ghadab, mudah marah. Sawran ya emosi. Hiddah, syiddatul khuluq, ya, akhlak yang keras. Wa sawaranuhu, dan sawaran tadi emosi. Terjemah bebasnya marah gitu. Syiddatul khuluq itu artinya marah. Wa maknal kalam, dan makna kalimat ini annaha bahasanya Zainab itu wanita yang sempurna sifat-sifatnya, namun beliau memiliki sidatu khuluq, akhlak yang keras, yaitu marah, suratu ghadabin, yaitu cepat marah, tusri'u minha, cepat marah, namun juga cepat fai'ah, cepat kembali. Fai'ah bifatil fa' wabil hamzah wa ya'aruju, maknanya aruju kembali, artinya idza waqa'a dzalika minha, jika terjadi hal itu dari Zainab, raja'at anhu sari'ah, maka Zainab itu cepat kembali. Wala tusiru alaihi, tidaklah terus menerus dalam emosinya dan amarahnya. Ya, demikian yang kita baca, ya, kita telaah, kita kaji sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.